Kita sambut dan kita nikmati untuk persembahan yang berikut ini. Datang dari kawasan Kota Pudak Gresik, bakal menyapa Anda untuk Angkatan 46, Arneta Julia Adela. Selamat malam semuanya. Sehat-sehat semuanya. Halo Tuban. Kita goyang santai-santai ya. Kita pemanasan dulu ya. Buat cowok-cowok ganteng yang di depan.